Kisah Rasul-Rasul pasal 16. Paulus gejak lom laju Uderbe, olehnyan Ulistra. Di sinan, na sidro murid Isa yang nanjih Timotius. Makjih sidro Yahudi, yang kaji percaya ke Isa. Tema ayah jih urang Yunani. Lam kawan urang-urang mu'iman yang tinggai di Listra dan Iconium, Timotius jituri legop sebagai urang yang get. Paulus mengharap tat mangat jitim jak ngon gopnyan. Ngon sababnyan, Paulus laju ke pekatan Timotius. Gopnyan gepubut yang lagenyan, sabab urang-urang Yahudi di daerahnyan mandum jitepu bahwa ayah Timotius urang Yunani. Bak tip-tip bandan yang awaknyan tamong, awaknyan laju ke pesampo ubah urang-urang mu'iman keputusan-keputusan yang kegeputan tele rasui-rasui. Dan pemimpin-pemimpin di Yerusalem. Urang-urang nyan, kamu iman nyan, laju geberi nasihat le awak nyan, mangat tetap taat ke aturan-aturan nyan. Ngon lagi nyan, jemaah-jemaah nyan, metamah-tamah kong iman jih. Dan tip-tip uro, semakin metamah rame jemulah jih. Roh Allah hana geberi bak Paulus dan Silas, gemedakwah firman Allah di provinsi Asia. Jadi awaknya gejak u daerah Frigia dan Galatia. Wate katru ubak batah Misia, awaknya ji usaha tamong u provinsi Bitinia. Temaroh Isa getam awaknya bek gejak kedeh. Tema awaknya gejak u Misia dan laju u Troas. Oh wate kamalam, di Troas, Paulus genging sabuh kemalon. Lam kemalonnya, deh genging sidro ureng Makedonia, jidong di kegopnya, siraji laki ngon mengharap tat, mangat gopnyan begejak u Makedonia, kejak tulung awaknyan. Oh kaluh Paulus meteme kemalonnyan, kamu langsung mekemah jut kamu jak u Makedonia. Sabab dengan yakin tat, kamu cok kesimpulan bahwa, Allah geyu bak kamu, ke kamu pesampo habagetnyan, ubak ureng-ureng yang na disinan. Laju kamu tinggai Troas, dan langsung kamu melayu u Samotrake. O singohnyan, laju kamu ja'u Neapolis. Bedoh ni bak tempatnyan, laju kamu ja'u Filipi. Saboh bandar ni bak distrik pun Makedonia. Filipi nakuh jajahan kerajaan Roma. Ni bak tempatnyan, kamu tinggai nama padub uro. Bak uro sabat, laju kamu ja' bak bineh krung yang na di luar pintu gerbang bandar. Sabab kamu mengharap bak tempatnyan, na tempat semayang ke urang Yahudi. Laju kamu duk dan kamu metutungon urang-urang inong yang nama gumpui bak tempatnya. Sidro lam kawan urang inongnya na ke urang mekat ija ungu. Nanjih Lydia yang asyajih ni bak Tiatira. Inongnya jigaseh ke potu Allah. Tema Tuhan gepegrak ate inongnya mangat jitrimong punyang Paulus perno bak jih. Lydia dan bansaboh aso rumuhnya laju ke pemano. Oh kalih te pemano, laju ji undang kamu. Inong nyan ji pegah. Menya sedara-sedara bit-bit nepatih kamu-kamu iman Ba Isa, jak ke tamu dom di rumah lun. Laju inong nyan ji paksa mangat kamu tim mudom di rumah ji. Bak siuro, watai kamu tengah kamu jak mendoa, laju kamu merempok ngon sidro ureng inong. Inongnyan kaji kuasa lero jehet yang hasil jiramai kejadian-kejadian yang tuma teka. Ngon cara jiramai nasib gop, inongnyan hasil jibri untung yang rayut tat ke tengku jih. Inongnyan hana jipiuh jisetot Paulus dan kamu, siraji klik-klik. Ureng-urengnya hamba Allah maha raya. Awaknya teka kena jijak pegah. Bak gata mandum, pakriban gata mangat hasil selamat. Napadup uro trip jih, ureng inong nyang klik-klik lagi nyan, hana piuh-piuh. Paulus gadoh sabah. Sampo gop nyan ke paling laju, gepegah bak roh nyan. Atuh nan Isa, ulun perintah gada tebir lam tubuh inong nyo. Wate nyan citema, roh nyan jitinggai inong nyan. Wate majikan-majikan inong nyan jitepu rot jimita pengka hanale, awak nyan laju jidrop Paulus dan Silas. Laju ji tarik bandua awak nyan lam padang dan ji pehadap laju ubak nyang muwajib. Awak nyan laju ji pehadap Paulus dan Silas ubak pejabat-pejabat pemerintah Roma. Oleh nyan ji pegah. Ureng-urengnya ureng Yahudi. awaknyan ji penakaru lamban datanyo. Awaknyan jiu pubut adat kebiasaan yang hana saban lage hukum-hukum getanyo. Ureng-ureng Roma. Tanyo hana hase ta terimong atawa ta setut adat kebiasaannya. Di ureng rame pih roh cit ji hentam Paulus dan Silas. Dan pejabat-pejabat pemerintah laju ji prik-prik pakaian nibak tubuh mandua dro rasuinyan. Dan laju jiu ureng jut ji senut awaknyan mandua. Oh kalih awaknyan ji senut ngon berat hat, awaknyan laju ji petamong lam gelap. Komandan penjara laju jiu jaga awaknyan mandua ngon rapat hat. Sabab perintahnyan, komandan rumah gelapnyan laju ji den awaknyan lam kama gelap yang paling lho. Dan ji pasong gaki awaknyan bak kaya bulat. Kira-kira tengah malam, Paulus ngon Silas tengah berdoa dan gemes laut ngon cae-cae pujo ke potu Allah. Ureng-ureng yang tuten lain pih tengah ji dengar awaknyan meselawut. Ngon hana tersangka-sangka ji teka gempa bumo yang paling hebat. Sampo-sampo kenaleng rumah gelap nyan pih mengguncang-guncang. Ban mandum bawah pintu penjara teha. Dan rantai-rantai yang terikat bak mandum ureng yang tuten pih lekang. Komandan penjara nyan terkejut laju ji bedoh. Wate ji kalon mandum bawah pintu penjara kateha. Laju ji sud pedeng ji kena ji poh dro. Sabab ji pikir mandum ureng yang nalam gelapnyan kahabih ji plung. Tema Paulus laju ji dumpik ngonsu metega. Bek kata poh dro. Kamu mandum mantong na di sino. Komandan penjaranyan ji lake panyot laju ji plung udalam. Dan ngon yo mekot-kot laju terdugom di ke Paulus dan Silas. Ohluhnyan jiba awaknya uluwa si raja pegah. Tengku-tengku, apa yang harus ulun bubut mengan ulun muteme selamat? Paulus dan Silas gejawab. Percaya ke hubak Tuhan Isa. Gata tema selamat. Gata dan mandum ureng yang na dalam rumah gata. Laju Paulus dan Silas geputrang firman Tuhan ubak ule rumah gelapnyan dan ubak mandum ureng yang na dalam rumah jihnyan. Wate tengah malamnyan cit tema, ule rumah gelapnyan jiba awaknyan laju ji peglih mandum luka-luka awaknyan. Tema urengnyan dan mandum ureng lain yang nalam rumah jinyan laju ge pemano. Ohluhnyan urengnyan laju jiba Paulus dan Silas urumah ji laju ji berimakan ke awaknyan. Urengnyan dan mandum keluarga galak lumpahna sabab awaknyan jino kamu iman ubak potu Allah. Oh singoh bengoh pejabat-pejabat pemerintah Roma laju ji utus polisi ubak rumah gelap ke ji pesampo perintah mangat Paulus dan Silas ji peluh. Komandan penjaranyan laju ji pegah hainyan ubak Paulus. Urungnyan jikun. Tengku-tengku, pejabat-pejabat pemerintah kage beri perintah ke tepeluh bandua tengku. Jinonyo tengku-tengku jenewo. Selamat nejak. Tema Paulus gepegah ubak petugah-petugah polisinyan. Kamonyo warga negara Roma. Hana tepu sidang, kamu kaji senut di kerayat ba dan jipu tamong lam grab. Dan jinonyo awaknya jiu kamu jak ngon sengap-sengap. Kamu han kamu tim, yu pejabat-pejabat perintahnya jijak kedro keno jipulih kamu. Petugah-petugah polisinya laju jijak lapor hainyan uak pejabat-pejabat pemerintah Roma. Wate pejabat-pejabat Romanya jidengo Paulus dan Silas warga nangro Roma, awaknya laju ji teka temakut. Laju awaknya jejak laki meah ubak Paulus dan Silas. Olehnya, ji intat awaknya mandua petebit nibak lam gelap. Dan ji laki, mangat awaknya ji tinggai bandanya. Paulus dan Silas getinggai penjaranya dan gejak laju urumoh Lydia. Oh kalih merempok ngon ureng-ureng meiman di sinan, dan geberi semangat bak awaknya, Paulus dan Silas laju gejak.